أربعة ثلاثة اثنان واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pemirsa Cirebon TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kami dari tim Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah dapat menjumpai pemirsa di rumah, tentunya dalam satu mata acara yang selalu senantiasa dinantikan oleh pemirsa di rumah, yaitu Hidup Indah bersama Buya Yahya. Serta salawat dan salam selalu senantiasa kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cirebon TV yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita akan membahas dan masih seputar tentang menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu tentang hal apa yang harus dihindari untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di minggu yang lalu telah kita bahas, yaitu salah satunya yaitu salah memilih teman. Untuk malam hari ini insya Allah nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Buya Yahya. Dan pemirsa, sebelum kita melangkah, kita sapa terlebih dahulu guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya, sehat Buya? Alhamdulillah, atas doa para pemirsa semuanya. Amin. Dan semoga para pemirsa dan semua kru yang menjadikan sebab, yang dijadikan oleh Allah sebab terlaksananya acara ini, semoga Allah seperti telah memberikan kemudahan untuk acara ini, Allah memberikan kepada mereka semua adalah kemudahan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah sehingga kita senantiasa di dalam kemuliaan dan kebaikan. Baik ya, untuk yang akan kita bahas pada malam hari ini, kemarin sudah kita bahas tentang salah memilih teman. Kira-kira untuk malam ini apa yang baik menjadi penyebab, salah satu penyebab lagi kehancuran rumah tangga kita? Sebetulnya sebabnya itu adalah banyak, tapi sudah disimpulkan dalam beberapa poin yang sudah kita bahas terdahulu. Hanya ini sebenarnya pengulangan. Kayak salah memilih teman itu adalah tidak lain karena memang mungkin dalam poin-poin yang dulu kita tekankan di dalam masalah mendekatkan kepada Allah ya, dengan cara mencari teman yang baik. Tapi ini hanya penekanan saja. Sebenarnya sudah pernah kita bahas. Adapun saat ini pun sebetulnya juga tidak lepas dari penekanan agar pasangan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lebih rinci, lebih jelas, kita buat satu aja apa, satu judul yang khusus, yaitu misalnya sekarang ini mungkin makan halal atau menghindari dari makan makanan yang haram atau nafkah yang haram. Ini adalah maknawiyat, artinya bukan secara takhidohir orang dengan senyum, dengan rayuan, itu bukan. Akan tapi maknawiyat, dengan halal maka Allah akan berikan kesejukan di hati. Begitu sebaliknya dengan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati itu gersang panas, maka mudah sekali seseorang untuk melakukan zaliman. Jadi yang harus kita perhatikan ini adalah makan halal. Maka jadi untuk menghindari rumah tangga yang tidak harmonis adalah menghindar dari makanan-makanan yang haram. Itu mungkin yang akan ditangkap. Mungkin karena memang makanan halal juga bisa mempengaruhi Bu ya. Secara kejiwaan ya Bu ya. Iya, ada secara kejiwaan, makna secara kejiwaan mungkin lebih enak secara maknawi hati. Secara maknawi hati. Ya. Memang secara psikologi juga bisa. Bisa saja mungkin kalau orang mencuri atau ini punya watak kayaknya apa gitu. Akan tapi kita terlepas dari itu. Sebab ada orang cuek, mencuri pun tidak pernah pusing ya ada. Orang berbuat jahat tidak pernah pusing ada. Kita terlepas dari itu. Akan tapi secara maknawiat itu adalah makanan haram itu sangat mempengaruhi. Sampai dikatakan bahasanya anggota tubuh ini akan berbuat jahat mau tidak mau itu. Baik, mungkin itu yang akan. Mungkin apakah perlu ada mukadimah atau kita langsung tanya jawab? Boleh kita akhiri kuliah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berangkat dari firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul halal fariidatun ala kulli muslim." Mencari yang halal adalah kewajiban. Dan dihukum oleh banyak puluhan bahkan hadis tentang bagaimana mencari halal. tentang keutamaan orang mencari nafkah yang halal di perjalanan, seperti orang dalam keadaan di perang di jalan Allah, kalaupun mati di tengah jalan, mati syahid. Banyak sanjungan-sanjungan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang mencari halal. Begitu pentingnya mencari halal, nafkah yang halal, karena di sini ada pengaruh terhadap kebersihan hati sang anak, terhadap perkembangan jiwa sang anak. Karena jiwa yang dimaksud di dalam dunia agama Islam itu adalah jiwa-jiwa yang bersih, jiwa yang sudah tersucikan, jiwa yang senantiasa jiwa yang berkembang dengan kemuliaan. Kita tidak berbicara tentang masalah ilmu jiwa atau kejiwaan dalam disiplin ilmu psikologi misalnya, iya, yang jauh daripada makna maknawiat keagamaan. Kita ingin merasa, padahal di dalam Islam sangat diperhatikan makna ini. Jadi pakar psikologi pun ada, bagi psikolog atau itu sendiri ada dua model yang dia basicnya adalah agama, tentunya adalah akan mengarahkan semuanya kepada nilai-nilai agama. Baik, kalau kita tahu bahwasanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah psikolog kelas tinggi, biarpun tidak pernah sekolah di kampus, ya tidak pernah lulus sarjana psikologi, makanya psikolog-psikolog Islam itu harus mengenal bagaimana Imam Ghazali itu mencermati tentang penyakit hati, kenapa orang begini, begini, begini, begini, sampai detail-detailnya itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada orang menulis buku seperti Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Nah, jadi kalau masalah halal, kalau masalah jiwa ditinjau dari bermacam, termasuk Imam Ghazali kalau menyinggung masalah makanan halal dan makanan haram jauh, dan dihubungkan dengan masalah perkembangan jiwa nanti. Jiwa dalam arti jiwa yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi itu, "Uradu fitnatu 'alal qulubi 'udan kal hasiri 'udan 'udan." Bahwasanya hati itu kan yang nanti yang akan menggerakkan semuanya. Jadi sentralnya di hati. Mata kita ada urusannya dengan hati, telinga dengan hati, semua dengan hati. Kalau hati kotor, hati yang mesum, hati yang diselimuti oleh nafsu dan kekotoran, maka dia selalu mengajak matanya untuk melihat yang haram, sehingga tidak bisa menikmati yang halal. Telinga pun begitu. Dia paling senang kalau dengar gunjingan, kalau dengar Al-Quran tidak hobi. Lidah pun begitu. Daripada dia membaca sholawat, dia lebih senang untuk menyandungkan lagu-lagu yang tidak baik. Itu karena apa? Kontrolnya itu yang, jadi pusatnya itu adalah hati. Dan hati ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, sekumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Nah, inilah yang kita maksud yang kita maksud dengan perkembangan jiwa adalah jiwa yang benar, jiwa yang terkontrol oleh nilai-nilai keagamaan. Jadi berkembangnya jiwa yang bersih yaitu jiwa yang jiwanya orang yang makanannya halal, jiwanya orang yang pekerjaannya adalah bagus, terpuji, jiwanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kejiwaan yang ditinjau dari sisi agama, adalah jiwa yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketenangan yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala tidak lama, ketenangan yang tidak sesungguhnya. Mungkin ada orang yang secara psikologi ya, secara kejiwaan dia adalah orang yang bahagia, akan tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan ini adalah seperti orang bisa tertawa sesaat. Hanya saatnya agak panjang, temponya saja berbeda. Tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Sehingga kalau hanya orang melihat secara fisik kebahagiaan atau masalah urusan psikologi, urusan kejiwaan itu hanya dihubungkan dengan pengaruh fisik atau pengaruh materi, bukan keimanan, atau pengaruh-pengaruh yang tidak dihubungkan dengan keimanan, maka itu nanti terbatas kepada kebahagiaan yang sifatnya adalah bisa saja duniawi, kesenangan duniawi, sehingga nanti bisa saja terfokus kepada bagaimana kita bisa mengumpulkan materi, ya bagaimana kita bisa berteman dengan orang yang baik-baik saja. Padahal kalau di dalam dunia Islam, di dalam agama yang dididik oleh Rasulullah SAW, orang bisa bahagia biarpun kumpul dengan manusia jahat sekalipun. Tapi dalam dunia kejiwaan yang tidak kenal agama, kan nanti kalau agar kita sejuk ya kita duduk dengan orang baik kan, dengan orang yang ini mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau di dalam dunia agama, dunia Islam, dunia rohaniat yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah biarpun kita duduk dengan manusia sejahat apapun, dia bisa baik, bisa enjoy, bisa senang. Karena apa? Ada hatinya ini yang sudah dikontrol. Makanya dia mudah memaafkan, dia khusnudan sama orang, kemudian tidak terbawa emosi. Ini adalah karena dia tahu bahasanya. Dan tidak capek, dia mengingatkan kok gak marah-marah. Padahal dia sudah mengajak kepada kebaikan, yang diajak itu marah-marah. Tapi dia tetap saja nyantai, karena dia paham bahasanya ada pahala ini dibalik semua usaha saya. Jadi yang kami maksud di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa masih mengenalkan kepada Allah. Makanan yang halal itu akan mengantarkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya makanan yang haram akan mempengaruhi jiwa. Dalam arti menjauhkan hati yang kotor. Dan kotornya hati itu adalah digambarkan seperti kotoran di dalam hati seperti tikar. Nempelnya sedikit demi sedikit. Titik, titik, titik itu. Kalau kan sulam ya, tukar itu kan tikar kan disulam sedikit sedikit akhirnya jadi gede. Itu juga hati. Sehingga dari makanan haram masuk di hati. Makanan haram menjadi hati itu keras. Sehingga seseorang itu mendapatkan nasihat tidak bisa. Tidak bisa melihat kebaikan. Kalau sudah tidak bisa melihat kebaikan dari orang lain, tidak bisa dinasihati, ini adalah juga menjadikan rumah tangga tidak akan nyaman. Sehingga yang ada kesombongan, seorang suami yang sombong karena dia yang memberi nafkah dan sebagainya, suami istri pun ternyata juga punya kesombongan dari sisi lain, sehingga sombong-sombong tidak akan ketemu. Atau yang lainnya tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya semacam itu. Jadi kezaliman tidak terlalu penting, tidak terlalu dipikirkan. Jadi kezaliman itu adalah sederhana. Ya, mau apa terserah. Sehingga hati yang kotor ini akan menjadikan di dalam sebuah rumah tangga hati yang jiwa yang berkembang dengan sesuatu yang haram ini akan kotor. Lalu ini akan menjadikan aktivitas di dalam rumah tangga ini, kegiatan di dalam rumah tangga ini akan mudah dimasuki sesuatu yang tidak baik, kemaksiatan. Dikatakan kalau makanannya itu haram, orang itu mudah melakukan kemaksiatan, mau tidak mau. Jadi akan membawa kepada kemaksiatan. Jadi penting kita untuk mencari yang halal. Yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah. Seandainya seorang suami mencari duit yang banyak, katanya ingin menghibur istrinya, tapi cara yang haram, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bisa saja istri tertawa saat itu, tapi hatinya tertawa, mengecek. Karena apa? Yang diberikan bukan yang halal. Sebab yang mengambil hati sang istri itu adalah Allah. Seorang suami dengan cara yang haram, karena ingin membahagiakan sang istri, diberi sang istri uang, dicukupi semuanya, tetapi Allah merubah hatinya. Bisa saja dia berpikir macam-macam. Akhirnya hatinya senang berfoya-foya. Sudah begitu, sudah ada kemerosotan ekonomi sedikit, padahal bukan tidak ada. Itu sudah mulai goyah hatinya. Kemudian mudah tergoda dengan yang lainnya. Macam-macam. Akhirnya kebahagiaan itu susah untuk diwujudkan. Maka dari itu, thalabul halal fardhah, mencari halal ini harus kewajiban. Dan seorang istri pun jangan sampai mau untuk menerima haram dari suaminya. Harus ada wibawa dong. Jangan sampai kasih makanan yang haram, suruh masuk neraka mau. Seorang istri harus seperti itu, suami pun begitu. Mencari yang halal, dan jangan gengsi mencari yang halal. Yang penting halal. Jangan yang penting gedenya. Dan hindari bahasa-bahasa yang sudah dikemas oleh iblis, oleh setan. Bahasa merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang Allah murka dengan kalimat itu. Misalnya, halal yang haram saja susah, apalagi yang haram. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering terucap, dan itu merendahkan Allah. Allah bisa memberikan kepada kita semua halal. Hanya kenapa ada orang mengambil haram? Karena Allah tidak cinta. Dalam sebuah rumah tangga, kalau sudah tidak peduli lagi mencari nafkahnya, maka rumah tangga ini susah menjadi rumah tangga yang bahagia. Harta yang dimakan oleh anak, anak akan menjadi anak yang kurang ajar, anak yang bandel, tidak dengar orang tua, diatur susah. Masya Allah, ini adalah musibah diakibatkan daripada makanan-makanan yang haram yang masuk. Bahkan kalau berdoa pun tidak dikabul. Sampai dalam sebuah Imam Nawawi menyebutkan dalam salah satu hadisnya di Arba'in Nawawiyah, cerita tentang seorang yang akbar, rambut apa berdebu, kocompang camping. Ibaratnya ini seolah-olah orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam berdoa. Anna yastajabu lahu du'a. Bagaimana akan dikabul doanya? Makaluhu haram, masyrabuhu haram, wamalbasuhu haram. Makanannya haram, hidungannya haram, semuanya haram. Gimana akan dikabul doanya? Menjadikan doanya tidak dikabul. Jauh daripada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari dia ingin ya Allah berikan kebahagiaan, enggak diterima oleh Allah. Karena apa? Dia sendiri telah makan makanan yang haram, bajunya baju yang haram, dan kadang tidak peduli. Sehingga alangkah banyaknya seorang suami baik menjadi jahat gara-gara istrinya mengajari suaminya untuk menuntut waris. Alangkah banyaknya seorang suami yang sebetulnya sudah biasa dengan hidup kesederhanaan, tapi istrinya tidak mengajarkan kepada yang halal, selalu minta ganti mobil, minta ganti motor, minta rumah, bangun, benahi dan sebagainya. Sementara gaji sang suami itu saja, ganti HP segala macam. Suami berpikir gak mau dicemburutin oleh sang istri. Karena tidak mau dicemburutin, berpikir gimana berkembang. Jadi korupsi. Memaksakan diri, ya. Iya, memaksakan diri dengan cara korupsi, berbohong dalam jual beli dan sebagainya. Dan ada sebuah, kita membaca sebuah riset kebetulannya seperti apa. Kejahatan suami ini rata-rata adalah karena istri tidak peduli dari mana suaminya mencari uang. Artinya di rumah itu memang tidak di rumah tidak biasa untuk menerima apa adanya. Di rumah atau istri tidak biasa untuk menerima, dia bisa berkona'ah, bersabar dengan. Jadi biasanya menuntut-nuntut, pokoknya harus kembangan ini. Makanya ini kita hubungkan dengan yang sebelumnya itu. Kalau kita punya istri, tidak kita kenalkan kepada Allah dan Rasulullah, temannya salah, itu yang susah suami. Mungkin dari segi baju saja. Gara-gara berteman dengan orang yang bajunya gonta-ganti, dia pengen ditawari baju, Neng. Buat Neng, ini. Akhirnya ngerajuk pada suaminya, memperayu pada suaminya. Suaminya bingung. Harus mencari, harus membelikan dan sebagainya. Sementara gajinya tetap tidak naik-naik. Ini musibah. Akhirnya apa? Mau tidak mau melakukan yang haram atau mungkin minjem dulu ya. Minjem halal mula-mula. Tetapi di saat ditagih, kan harus membayar. Mulai ada emosi dan sebagainya. Marah sama malu. Merasa enggak enak, wah apa yang bisa aku lakukan? Terus jadi. Jadi setan itu kalau ingin menjerumuskan orang, halus, tidak langsung orang jadi koruptor. Sama, ini adalah kasusnya. Pejabat bisa, ustadz bisa. Ustadz punya istri tidak qanaah, dikit-dikit minta ganti baju, mobilnya ganti, antingnya ganti, sanu ganti. Ustadz dapat gaji dari mana? Akhirnya duit pondok itu bisa dijual. Duit pondok bisa jadi anting misalnya. Kita harus rata dalam mengkritik, tidak boleh hanya sekedar pejabat-pejabat saja. Kejahatan bukan di kalangan pejabat saja. Semua, jangankan orang kaya, yang jualan pasar saja bisa. Karena menuruti ke istri, bohong. Menuruti istrinya enggak benar, bohong. Sehingga dapat makanan yang haram. Jadi urusan kejahatan itu merata kalau sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kebahagiaan di situ. Makanya istri penting sekali, peran istri. Makanya jangan mau dikasih yang haram, sedikit halal. Kalau harus diambilkan yang banyak tapi haram, istri yang kenal Allah mengatakan tidak, Bang, lebih baik aku sedikit, lebih baik baju saya ini robek saya jahit daripada baju mewah mentereng kemilauan. Akan tapi semuanya dari haram. Ini baru istri soleh yang lebih hidup paling sebaik-baik yang dimiliki di dunia sebelum di akhirat. Yang namanya mobil mewah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang soleha. Rumah megah tidak ada apa-apanya dibanding istri yang soleha. Istri yang soleha itu akan menghiasi di gubuk yang kecil, akan menjadi hiasan di rumah yang megah. Sebaliknya, aduh, kalau punya istri setengah setan ya, biarpun di rumah mewah di atas mobil, orang bisa cemberut saja. Begitu juga suami. Semuanya itu berangkat dari orang yang tidak takut makan yang haram. Nah, maka perlu kita ini membiasakan untuk halal, mencari yang halal. Para suami cari rezeki yang halal. Sedikit, jangan gengsi, jadi tukang sapu mangga, berjual teh, iya, jadi tukang becak halal. Semua itu yang penting halal dulu. Nah, ini budaya gaya hidup yang berlebihan ini adalah budayanya setan dan iblis. Sehingga orang semuanya memaksakan. Padahal orang-orang besar di zaman dahulu tidak pernah gengsi dengan pekerjaan yang penting halal. Makanya muncul orang-orang soleh. Ya. Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah yang penting halal. Apa yang dilakukan? Nurunkan kurma. Kalau orang sekarang adalah naik pohon kelapa, nurunin kelapa. Makanya muncul anak-anak hebat seperti Sayyidina Hasan dan Hussein. Orang-orang hebat, mati syahid semuanya, pejuang-pejuangnya, cucu Rasulullah SAW. Dan para ulama-ulama pun begitu. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Ibu bapaknya Imam Syafi'i yang paling takut dengan makanan haram. Hanya suatu ketika makan menemukan makanan di sungai, padahal itu adalah secara fikih adalah di sungai bisa saja di ujung sana jatuh. Ya. Paling tidak adalah syubhat, paling beratnya hukum adalah syubhat. Dimakan ternyata ada yang punya di sana, minta maaf nangis-nangis. Saking takutnya dengan makanan yang haram, sekarang kita sudah ini jelas haram masih direbut. Begitu. Nah, ini itu akibatnya adalah kepada anak-anak susah dididik. Di pondok kan masih saja bandel, uang masih saja gak karu-karuan. Ya. Maka harus kita perhatikan makanannya halal. Halal itu akan membentuk keindahan. Hati menjadi baik sehingga suami istri indah. Istri yang hatinya, istri yang kita beri makanan yang halal terus, lihat hatinya semakin sejuk. dialah penghibur suami yang sesungguhnya. Suami yang makan makanan halal, hatinya bersih, dia akan menjadi suami penghibur untuk istrinya yang sesungguhnya. Dimakan oleh sang anak, anak hatinya bagus. Subhanallah, anak menghormat orang tua, menghargai orang tua, bisa berbakti kepada orang tua. Nah, itu kebahagiaan yang hakiki yang kita cari dalam silsilah cerita panjang kita. Kebahagiaan yang kebahagiaan rumah tangga dalam irama kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang haram. Inilah yang kita cari. Jadi penting sekali mencari yang halal, jangan yang penting gedenya. Maka harus kita hilangkan budaya gengsi, sombong, kerja apa saja. Apa saja kalau dimudahkan oleh Allah yang mudah-mudah. Pesawah. Pesawah pekerjaan para ulama dulu. Ulama-ulama besar dari masa Ati, bengkel jam. Bengkel jam. Ada elektronik, dia jangankan zaman dulu, zaman sekarang ada seorang alim di Jawa Timur, dia tulisannya banyak. Itu ternyata kalau tidak salah tukang jam atau elektronik, jam belum lama meninggal. Bukan orang kaya mewah, karangannya berjilid-jilid itu. Ada orang namanya Syekh Fadl, adalah orang dari Tuban kalau tidak salah. Itu kenapa banyak? Kalau kita tanya kerjanya apa? Subhanallah. Jadi bukan kemewahan dalam pekerjaan bisa menulis tulisan sebanyak itu. Dan orang-orang soleh tidak pusing. Jadi harganya tercukupi dengan yang halal sedikit. Keluar lagi anak yang soleh begitu. Sudah kemasukan makanannya halal ini biasanya rusak. Istri enggak benar, suami enggak benar, dan musibah itu nanti dalam kehidupan kita berumah tangga. Ini saja mungkin. Dan insya Allah akan kita tutup masalah keharmonisan rumah tangga. Kita akan melangkah kepada bagaimana mendidik anak, mungkin silsilah mendidik anak. Setelah itu nanti bagaimana dengan tetangga, kita harus silsilah semakin lebar. Keluarga kecil, keluarga besar, masyarakat, negara, nanti sampai dengan agama-agama lain, semua ada aturan dan tata ada aturannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sesuai dengan apa yang kita angkat daripada acara ini, yaitu hidup indah, semuanya indah. Baik pemirsa Cirebon TV, demikianlah tadi mukadimah yang disampaikan oleh guru kita Bu Yahya. Sungguh begitu dahsyat pengaruh kualitas makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, apakah makanan halal ataupun haram. Dan kayaknya akan lebih sempurna di saat pemirsa juga ikut berpartisipasi, yaitu pada nomor telepon di 0231 375 5333. Sekali lagi, pemirsa dapat berpartisipasi untuk bertanya jawab ataupun menambahkan apa yang telah disampaikan oleh guru kami di 0231 375 5333. Pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, kembali kami nantikan partisipasi pemirsa, yaitu di 0231 375 5333. Sekali lagi kami ulangi, 0231 375 5333. Dan sebelumnya, terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya guru kami pun membuka majelis, ya, majelis-majelis baik di kota maupun di kabupaten, yaitu seperti di Masjid Raya Taqwa setiap hari Senin malam Selasa, ya, mulai pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Masjid Raya Mustaqim, yaitu setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mangga Pak, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Iswa. Dengan Pak siapa? Halo. Iya. Dengan Pak Iswa. Pak Irwan, di mana Pak Irwan? Pak Is di Weru, Pak. Oh, di Weru. Mangga Pak. Yang termasuk kategori rizki yang tidak halal itu seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan, Bapak. Baik, Bapak. Ada lagi, Bapak? Ada, Pak, satu lagi. Mangga. Seandainya, Pak, kita berkeluarga, berarti ada suami dan istri. Bila suami datang terlambat, dari pekerjaan ya Pak, itu ya Pak ya. Mohon dijelaskan sama Bu Yahya ya, seperti apa gitu Pak, menjelaskan pada istrinya Pak. Mungkin cukup seperti itu Pak. Terima kasih ya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih buka lagi dua penanya lagi ya, sebelum dijawab oleh Bu Yahya ya. Di 0331 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak, dengan di mana, dengan siapa di mana? Dari Pak Dede. Pak Dede, mangga Pak Dede di mana Pak Dede? Di Perumnas. Di Perumnas. Saya mau tanyakan. Mangga Bapak. Mengenai masalah data pembayaran BG, cek. Oh, pembayaran tentang menggunakan cek atau BG, Pak ya? Iya. Itu menurut hukum Islam sendiri itu bagaimana? Masalahnya, misalkan saya punya usaha, Pak ya. Dari pabrik pembayarannya pakainya BG. Sedangkan orang kerja saya kan perlu dibayar untuk dia kata karyawan saya kan punya anak istri. Terkadang saya juga solusinya bagaimana? Pernah dengar menjual BG itu hukumnya agak riba. Cuma saya melihat karyawan saya kalau nggak saya bayar. Mohon maaf Bapak. Menjual BG-nya harganya beda nggak dengan nilai nominalnya, Pak? Tergantung. Itu sudah rahasia umum, Pak ya. Kadang-kadang 5%, 6%, 4%. Artinya ada perubahan nilai uangnya, Pak ya? Iya, betul. Sedangkan karyawan istilahnya ditungguin uangnya untuk anak istri untuk beli beras. Jadi solusinya mohon saya orang awam minta penjelasannya sejelas mungkin. Baik, Bapak. Itu saja. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi kami tunggu di 0231-375-5333. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan yang di Perumnas. Di Perumnas. Pertanyaan saya, si istri sehari itu, jadi istri sehari penghasilannya besaran istri. Mohon maaf, Pak. Bagaimana? Diulang lagi, Pak. Diulang lagi, agak terganggu. Pahamannya antara suami dengan istri. Penghasilan gajinya gedean sama istri dan bagaimana cara istilahnya antara ini akris gitu. Mohon maaf, penghasilan bapak lebih kecil daripada istri gitu maksudnya? Iya gitu, karena kadang-kadang yang terjadi itu dalam keluarga itu ekonomi diperhitungkan begitu. Jadi bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara tetap mengharmoniskan hubungan dan keluarga ya. Iya. Karena ada perbedaan penghasilan antara suami dan istri. Oh gitu. Iya baik, Pak. Ya. Baik, mungkin Buya, kita bisa jawab atau yang pertama. Yang pertama tadi. Yang pertama adalah yang termasuk kategori rezeki yang halal itu bagaimana? Rezeki yang halal dan haram. Ada, mungkin kita bicarakan yang haram saja, selebihnya adalah halal. Haram itu ada dua macam. Haram berarti memang asal barangnya itu haram. Yang kedua, haram aridi, aslinya barangnya halal, tapi menjadi punya hukum haram. Halal yang asli zatnya haram adalah misalnya minuman keras. Nggak peduli lagi makan daging babi di rumahnya, ya. Itu adalah haram zati, dari barangnya itu memang haram. Makan darah, ya, itu haram zat. Dan itu tidak banyak. Ada, tapi haram yang aridi, haram yang sifatnya haram karena hukum yang diberikan kepada barang tersebut padahal bentuknya beras ya. Bentuknya beras yang aslinya adalah ini adalah jenis makanan halal. Tetapi nilainya menjadi haram karena hasil mencuri atau dibeli dengan uang korupsi atau dari berbohong. Nah ini. Jadi ada sesuatu menjadi haram karena perbuatan kita di saat mengambilnya. Nah, haram aridi ini bisa di saat mengambil, bisa di saat kita memberi. di saat memberikannya. Di saat kita mengambilnya dengan usaha yang tidak benar, yang tidak direstui. Nah, ini pembahasannya banyak, transaksi-transaksi yang haram. Nah, ini adalah menjadikan barang itu haram, atau jual beli yang dibarengi dengan bohong, nah, atau mengambil haknya orang lain, korupsi yang semacamnya, atau mungkin dengan riba, itu semua adalah dari barang yang halal, misalnya uang ya, makanan, nasi, tapi itu hasil riba, maka itu adalah menjadi haram. Jadi haramnya seperti itu. Jadi karena nilai, karena haramnya karena cara mengambilnya yang salah, bukan karena zatnya. Jadi bisa saja kita lihat pekerjaan, jadi tukang sapu halal asalkan memenuhi pekerjaannya, dia bekerja sesuai dengan tugasnya, gaji yang diambil adalah halal. Kemudian jadi pegawai sesuai dengan tugas yang dilakukannya, jadi halal. Apalagi sama, orang diberi oleh orang lain, halal. Tetapi kalau sudah cara mendapatkan pemberian dengan berbohong, biarpun dia diberikan misalnya panti asuhan, padahal yatim piatunya cuma 5, bilang ada 50 yatim piatu nangis semua kelaparan, bohong kan? Dikasih saja, itu kelihatannya adalah diberi, tapi ternyata nilainya haram karena kita bangun dengan bohong ya. Biarpun untuk membela orang fakir miskin, sebab membela kebenaran tidak boleh dengan cara berbohong, itu menjadi nilainya haram di hadapan Allah dan tidak barokah. Jadi ini adalah haram karena cara mengambilnya kita dengan cara yang benar, cara yang salah, itu menjadi haram. Jual beli bohong, riba ada, bohong sudah. Harganya 5.000 aslinya, mau jual 10.000. Kalau pengen Anda tidak bohong, bilang saja belanjanya mahal Pak, gitu saja, nggak usah dikasih tahu. Kok bilang belanjanya 7.000, padahal belanjanya 5.000, sudah bohong. Jadi nilainya adalah haram maknanya, karena bohong. Jadi orang membeli itu karena tertipu oleh Anda. Kalau tahu 5.000, mungkin dia akan nawar 7.000. Karena Anda bilang 7.000, nawarnya jadi 9.000. Jadi dia itu mengambil tertipu. Memang kelihatannya jual beli, tapi ada unsur kotor kita dalam berbohong. Makanya timbangan yang kita rubah haram, timbangan ukuran yang kita rubah. Jadi haram karena perbuatan kita di saat mengambil uang itu. Dan semuanya adalah berpusat kepada satu hal, tamak. Kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, berlebihan, itu akan menjadikan harta itu haram. Sudah dapat gaji besar ya, akhirnya pengen yang lebih banyak, akhirnya mengambil yang haram. Itu adalah makna keharaman. Jadi contohnya banyak sekali. Dan bukan saja ini di tempat yang kotor, tempat yang mulia pun ada. Tempat yang kotor misalnya dengan melacur, itu adalah jahat. Di dunia masjid pun bisa ya, mengambil uang masjid, itu adalah lebih jahat daripada pelacuran, kan begitu ya, ibaratnya kejahatan itu kejahatan. Jadi kejahatan itu banyak macam-macam, hanya tempatnya, semakin di tempat yang mulia semakin gede kejahatan. Di pesantren ada, di masjid ada, di lembaga Islam ada, di lembaga yang kotor ada. Nah, ini semuanya adalah kelihatannya dari sesuatu yang baik, tapi karena cara mengambil uang tersebut dengan cara yang tidak benar, maka menjadi haram dan tidak diridhai oleh Allah. Dan ini kan berbahaya kepada perkembangan jiwa anak-anak kita dan istri kita, sehingga menjadi jiwa yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Bagaimana cara menjelaskan kepada istri di saat pulang terlambat? Sebetulnya ya, ini adalah yang pernah kita sampaikan, di dalam hidup berumah tangga itu harus kita membangun saling percaya. Dan saling percaya itu kan memang dibarengi dengan kejujuran karena Allah. Selagi kita memang selama ini hidup saling mempercayai, kita bangun kejujuran, tinggal kita ngomong, mas saya terlambat, selesai, tidak akan banyak usir. Kenapa? Jangan-jangan gak ada. Karena ini suaminya orang bertakwa kepada Allah. Kalau benar yang ngomong, saya masih ada rapat, ketemu dengan teman saya tidak boleh pulang duluan, selesai. Tapi di saat ada kecurigaan, terlambat pun kita menjadi bingung, ngomong apa saya. Sebenarnya tidak ada masalah, ma, mohon maaf saya terlambat. Kalau istri tidak percaya, jangan salahkan istri. Kenapa istri tidak percaya dengan saya? Bisa saja kita. Atau sebaliknya, memang istri mungkin punya watak yang tidak baik. Jadi memang harus saling percaya ini dibangun. Dalam rumah tangga saling percaya, artinya saling percaya karena memang pasangan kita yang kita jadikan kontrol adalah Allah. Makanya Anda berbahagia wahai wanita kalau mempunyai suami yang takut kepada Allah. Dan ketahuilah, semua wanita yang yakin suaminya itu, atau dalam dugaan husnudzonnya, suaminya orang soleh, terlambat malam tidak akan pusing kan. Tapi kalau suaminya selama ini tidak benar misalnya, dikit terlambat saja bilang kemana. Atau sebaliknya, seorang suami kalau punya istri yang solehah, dia tidak akan pusing, istrinya di rumah nyaman-nyaman saja. Tapi di saat punya istri yang tidak benar, terduga begini, begini, telepon tidak diangkat saja seorang suami juga bingung kan? Kepercayaan ini. Nah, jadi kita perlu membangun kepercayaan. Jadi kita tidak akan memberikan jawaban alasannya apa. Itu alasan hanya sepintas. Kita bisa melihat alasan, mau saja mohon maaf, saya salah, saya terlambat, kalau motor macet, motor macet. Tapi kita akan membangun bagaimana hubungan suami istri itu tidak perlu sampai takut untuk terus terang. Jadi Anda pulang, mohon maaf. Dan Anda memang jujur, selama ini tidak pernah macam-macam. Ya, kalau memang terlambat, ya terlambat. Rumah terlambat jam 3. Mungkin malah nangis, saya takut. Nggak. Bukan mencari alasan kalau istri yang sudah percaya kepada suami, kalau suami terlambat, bukan macam-macam takutnya. Malah menangis mungkin takut, jangan-jangan suamiku begini, ada apa, dan sebagainya. Karena hubungannya baik, tidak pernah menduga yang enggak-enggak. Nah, ini perlu dibangun. Dan alangkah banyaknya istri seperti itu. Suaminya terlambat 1 jam saja, gemeter, jangan-jangan ada apa-apa. Ada ketabrakan, ada apa. Ini karena dibangun suatu keindahan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah saling curiga, kemana? Ayo, yang betul. Sudah. Langsung dibuka tasnya, ada apa nih semuanya, SMS-nya rebutan hati. Ini tidak indah, karena memang dibangun dengan rasa tidak percaya. Dan yang harus kita tanya, kenapa tidak percaya? Ada apa ketidakpercayaan ini kok muncul? Mungkin memang ada unsur pernah kita berkhianat, kita berbohong, dan sebagainya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kebersamaan. Mungkin suami istri Anda yang tidak benar. Kalau memang istri Anda yang tidak benar, bagaimana Anda mengajari istri Anda perlahan demi perlahan untuk bisa mempercayai Anda? Yaitu kita ajari kejujuran. Atau mungkin Anda yang belum bisa meyakinkan kepada istri. Intinya kuncinya di suami kok. Nah ini, suami ini adalah kawamun ya. Berani menjadi suami itu harus berani bagaimana mendidik istri. Bagaimana istri bisa menjadi baik, istri menjadi patuh, istri menjadi dekat kepada Allah adalah tugas suami. Dan insya Allah Anda adalah orangnya. Buktinya Anda sampai bertanya di sini karena Anda ingin mencari solusi. Dan solusinya besar ya. Kita tidak akan memberi PR yang kecil ya. Kalau memberikan alasan maka gampang. Tapi lebih dari itu, bagaimana Anda kalau memang ada kerjaan yang sampai malam, barangkali Anda harus bertemu dengan seorang ulama. Apalagi kalau Anda bergabung dengan ustadz, kiai-kiai itu pulangnya jam 12 malam terus, jam 1, jam 2. Anda bergabung dengan kiai sama ustadz, apalagi Anda mengantarkannya, berkhidmah kepadanya. Nggak karu-karuan jamnya itu, kadang-kadang pulang pagi itu. Nah, jadi kalau sudah istri Anda baik, nggak akan bertanya. Cukup, dengan siapa engkau pergi? Kan begitu, dengan ini sudah selesai. Jadi yang perlu dibangun adalah kepercayaan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah bagian tentang hukumnya pembayaran dengan cek atau BGU ya. Dan bagaimana hukumnya juga menjual tapi dengan ada perbedaan nih. Mungkin bisa digambarkan sejenak. Barangkali apa begini. Ada orang butuh uang. Ya kan? Saya kasih cek. Ya. Cek saya berikan kepada Anda. Nilainya 1 juta. Kan cairnya nanti 10 hari lagi kan? Iya. Tapi butuhnya sekarang kan? Kembalikan ke saya belayar berapa? 900 ribu. Begitu kan contohnya? Iya, contohnya seperti itu. Ini adalah kejahatan nomor satu ini. Yang punya duit yang enak. Dan hukumnya haram mutlak. Tidak ada tawar kalau begitu. Itu menjepit. Kalau memang saya sebagai bos, orang yang punya duit pengen nolong, tidak harus seperti ini. Ini menyekik bahasanya menolong, tapi mencekik. Kalau memang saya benar nolong, kenapa tidak saya kasih uang tunai saja? Lah kan belum jatahnya. Alangkah bagusnya kalau belum waktunya apa? Pembayaran kita beri dulu, kan hebat, tidak ada masalah. Jadi kalau tidak dipinjami, tanpa harus mengurangi ini. Ini namanya mencekik, dan ini menjadi bisnis. Dan memang kita mendengar pengaduan semacam itu adalah dengan begiru, dikeluarkan, giru, keluarkan, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Kan bulan depan keluarnya ya, nanti baliknya siapa lagi? Ya kesian lagi, oh, lumayan, tinggal gitu nih. Jadi mencekik itu, jadi si fakir yang tadi bahasanya katanya, kasihan karyawan, sudah menunggu-nunggu, ditunggu-nunggu gajinya. Malah kita cekik, alangkah jahatnya manusia ini. Coba dipikirkan ini. Dibalik saja Anda jadi karyawan bagaimana? Sudah gajinya pas-pasan. Ya, harus kita potong lagi. Masya Allah, subhanallah. Kalau bentuknya seperti ini. Ada model lain lagi? Tapi intinya sama. Anda pinjam duit, saya keluarkan cek. Ya, kepada Anda. Tapi tidak bisa cair, kecuali di tanggal 30 nanti. Sekarang baru tanggal 18, 19 ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 17. Baik, 17. Gak akan keluar, tapi Anda butuh. Gimana caranya? Saya jual. Iya kan? Saya jual. Kembali lagi ke sini. Siapapun, apakah ini karyawan bukan? Jadi ya jual lah. Ya gak bisa dong kalau penuh. Kan belum waktunya. Itu hakikat riba. Karena cek itu ada nilainya 1 juta dibeli 900. Ribanya 100. Ini riba jadi gak benar semuanya. Termasuk orang yang menjualnya juga. Sama. Sama. Sama menjual. Kenapa mau dengan urusan begini? Kalau mau dengan. Kalau 100, 1 juta, 1 juta. Ayo 1 juta, 1 juta. Karena tolong menolong harus. Sebab apa? kejahatan yang dikemas dengan tolong menolong itu tidak pernah terungkap selamanya, dan itu paling jahatnya kejahatan. Kejahatan yang dikemas dengan bahasa menolong itu adalah kejahatan yang susah diungkap. Oh, saya nolong kok, ya kan begitu? Itu adalah kejahatan yang paling bahaya. Sehingga Rasulullah sudah melarang urusan riba di dalam utang piutang. Karena apa? Itu mencekik. Biarpun 1 juta ribanya 1.000. 1 juta, 10 juta kan 10.000, ibaratnya 1.000, kecil ya. Nah, ada 1.000, paling 100.000 ya. 5.000, anggap saja 5.000, kalikan nanti. Sebulan naik, ini naik, naik, diam-diam saja 100.000, 200.000, 300.000. Inilah, karena apalagi di dalam Islam sudah ditata, kalau pinjam-pinjam tidak ada kelebihan. Tetap sama. Tapi ada akhlaknya. Yang ngutang punya undang-undang, harus segera bayar. Kalau tidak, haram. Yang punya duit, ngelihat. Kalau yang punya utang, yang ngutang gak punya duit, fanadriyatun ila masyarah. Sampai ditunda, kapan dia bisa membayar. Jadi itulah hukumnya adalah haram kalau memang seperti itu. Kalau ada contoh yang lain, wallah alam bisawab. Karena selama ini kami juga dengar, ya kami perhatiin, kami tidak bisa menyampaikan kecuali dengan media-media. Sebab orang itu adalah selagi menjadi kebiasaan, kayak menjadi halal. Terserah ya yang mendengar siapapun. Kami berharap yang mendengar, jika termasuk golongan orang yang masih jual giro lalu membeli lagi dengan apa memberikan giro lalu membeli lagi dengan harga yang murah, semoga Allah memberikan kesadaran. Ketahuilah, rezeki yang halal itu penting, itu haram, susah, tidak barokah di anak, dan mengerikan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ini pertanyaan yang ketiga Bu. Di saat ada perbedaan istri dan suami, gajinya lebih besar daripada istri. Sebetulnya sudah kita bahas dalam kos kunci keindahan. Salah satu dari kunci keindahan dalam rumah tangga itu adalah jangan banyak menuntut. Wahai istri, jangan banyak menuntut. Wahai suami, jangan banyak menuntut. Kalau ternyata suami tidak bisa punya penghasilan, istri yang berperan, tidak ada masalah. Tapi jangan banyak menuntut. Yang tidak benar itu suami yang tidak mau kerja, itu yang tidak benar. Tapi kalau memang suami tidak bisa punya penghasilan, istri yang lebih pandai dalam urusan penghasilan, tidak apa-apa. Tapi istri jangan jadi sombong. Jangan banyak menuntut. Tidak ada yang bermasalahkan. Dan tidak banyak menuntut di sini tidak hanya urusan nafkah ya, urusan pelayanan dan sebagainya. Istri, sehebat-hebatnya istri, dia akan terhalang untuk hubungan suami istri, masalah haid, kelahiran, hamil, itu ada. Artinya kalau istri suka menuntut, bakal dituntut juga di sini, ibaratnya dalam haid. Seharusnya kamu tidak boleh haid, sebab nafkah akan terus-menerus. Kan begitu. Seharusnya kamu tidak boleh libur, nafkah akan terus. Saya kan ngasih duit. Tidak enak tuntut-menuntut. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, hilangkan budaya tuntut-menuntut. Jadi masya Allah, kalau kelegaan, ya Allah. Kalau istri yang mencukupi, alhamdulillah. Suami mencukupi, alhamdulillah. Memang aslinya suami. Suami keluar uangnya dengan nafkahnya. Jangan ngambil duitnya istri. Itu suami yang hebat. Anda suami, berani menjadi suami, keluarkan uang dari diri Anda, uang Anda sendiri. Jangan pakai gajinya istri. Istri memberi itu sukarela. Istri yang baik. Bang, ini saja kalung saya buat anak sekolah ini. Itu istri yang baik. Istri yang membantu. Dan itu kemuliaan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Mendapatkan 3 pahala itu. Istri yang mulia, soleha, benar. Tapi seandainya istri tidak mau, memang tugasnya suami. Dan di saat suami tidak mau, tidak bisa memberi nafkah. Bukan tidak mau, tidak bisa memberi nafkah karena fakir dan sebagainya. Istri berperan. Saya tidak perlu namanya kontok-kontokan. Lalu tidak harmonis. Jadi kalau sudah tidak ada harmonis, gara-gara perbedaan gaji, ini pasti ada yang menuntut dan ada yang sombong, dan itu tidak akan bahagia. Kalau seandainya suami dicukupi lebih gede, tetap mata istri tidak baik itu nanti. Atau mungkin karena suami tidak bisa bersyukur dengan perjuangan istri. Sebab ada suami mudah tersinggung. Sudah istri berjuang, maunya tersinggung saja. Ada memang suami jahat. Sudah istrinya yang ngasih nafkah, suaminya kacau balau. Ini ada model begitu, nasibnya sang istri yang karena salah memilih jodoh itu. Biasanya asal menikah saja itu. Jadi jangan dijadikan sebab kita berselisih kalau masalah urusan kekurangan materi. Ingat, salah satu kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga, jangan banyak menuntut, lakukan kewajiban Anda. Kalau Anda menemukan kekurangan pada pasangan Anda, wahai para istri, jangan menuntut. Anda bisa bantu itu semua. Wahai suami, jika Anda menemukan kekurangan pada tugas-tugas istri Anda terhadap Anda, Anda maklumi dan maafkan. Sabar. Jangan banyak menuntut. Itulah keindahan. Wallahu a'lam bishawab.